Lukas tipu balu. Lepak nenda, gejenginangan Yesus lagai sabeu sambal lagai si goiso, masih pa arep katua reman si maeru, pagalayat purimata tai kamanua. Si pasiu ulu inia si pulurua leo masih tun nia, samba piga pa tai nanalep si alea kenen nia kasanitu, samba ka oringen bagai, ia te si Maria si puoni Magdalena, pitu sanitu ai belake katubunia. Si Yohana sinanalep kusa bendaharat Herodes, si Susana samba maigi tenanalep bagai. Si ate tenanalep nekne si paanggaya ke bibi ledda masih poku Yesus samba si pasi ului nia. Kele ara paruru siri manua si migi kamatat Yesus si bara kasangambiri lagai, panibonangan kamatada kabagat pasikat. Ai sara si pangangaram, si ei masih karamake karamen nia. Ai ka karamake bele bagai ka enungan, papera kirangan nia siri manua samba ipatautoki nia uma. Bagai bele kapolak si mabukku, kele ai putu tu malajuk nangan tapui anai suania. Bagai bele katalagat rui, makere nangan iputu tu rui, tenangan nia. Tapui ai leu bagai si bebele kapolak si maeru, kele ai putu tu buah ke nangan sangotu igit ngambe nia. Lepa ai tiboy nenek Yesus soga ke nangan. Kasei si bara talinga kau iarip make nia. Ia geti nonorangan nia si pasi ulu nia katu kolobat pasikat nenda. Kuanangan Yesus. Kakam atuakean pasiagai keleat primata teka manua. Kasabage geti kapasikat le. Bule kenanen aira kikinere. Tapoi tak rai ijo, aira arep tapoi tak raagai kolo. Koi le katu kulowat pasikat nenda. Karamen iate tiboyet taika manua. Si bebele kainungan, iate siri manua si pasia arep tiboyet. Lepa oi sanitu, ala nangan tiboyet kapatuada, bui imatonim bagada, bui rapuri manua. Karamen si bebele kapolak si mabukku, iate siri manua, kele ara-arep tiboyet, ala rangan nia kaangkat baga. Tapoi tak muungat sia, tak matom tonem bagada, bara ibara pasisi buat, sik-sik rangan teteira. Si bebele katalagat rui, ia ti si pasi arep tiboyet, tapoi kalulut ayokip nia karat baga samba pukayoat, samba obat tubuh kaprimanoyat polak, tayo make nangan imara buania. Si bebele kapolak si maeru, ia te si pasi arep tiboyet, kup-kup make rangan nia kapatuat si maeru, pubua rangan kapuoman baga. Ta anai si pasi tutunam alito, lepak lup-lupi nangan nia bulug-buk, ele masih kau nia katei pereman. Kakuduat pualitoat le ika kau nia, bule raicok patok nia sio oi kalalek. Aipoi, ta anai si maliput tai totoila akenen, samba ta anai pakelea tai maa agai, samba tai popoilianen geti. Oto pagawa kam nupas yarep kam. Aipoi kasepa ai, tuka kau pele kasia, kasi ta anai geti, beringan goiso si babara katubunia tua ala pele. Lepa oi inan Yesus samba sasaraina nia masih taget naket nia, tapoi ta amoi arae katubunia kopet igit sirimanua. Siga ake rangan kamatania. Ai inam samba sasarainam ai sia kagerat raoba masia ilia ke ekeu. Kuanangan kamatada sangam berida. Inangku samba sasarainangku, ia te si pasi arep tiboet te kamanua samba sigalayake nia. Kasaragogoi tujanang Yesus ka abak sambada si pasi ulu nia. Kuanangan kamatada si pasi ulu nia. Sitakam mutalipo kasila. Eirangan leuet. Aisia mula lajo mauning nangan Yesus. Sinulut oi talabari kusenangan abakda kei mawarangan. Ei si pasi ulu nia masih geu-geu nia kuarangan. Guru, guru, mamatei sita. Tusuru nangan Yesus asik nangan rusa samba onu si pujaja malebak nangan. Kuanangan kamatada si pasi ulunia. Kaipania tonem bagamui. Malotok rangan sambatenan le kise kabagada. Kuarangan pasasambada. Kasih le pak siriman wanekne. Ase ia serusa samba onu, redet i redet ngangania. Pula jorangan, sege sia kalagaira tai gerasa kasilat koat Galilea. Kele aitu saka Yesus, pasesia kenangan nia sara sirimanua pinasaileo sanitu, siwara kalagai. Ama ujungan ta aipulepe, samba ta ioba mukudu kalalep, sarat karatele ikukutu. Kele aico Yesus, pugereinangan, raponia kamatat Yesus, kuanangan sabeunganga. Yesus tola teka manua si pulu beunan. Panua lace. Kucito keke ubu ilu besiki aku. Lulunia aikuwa kise, ayusia kean poi sanitu Yesus ibela katugut siri manua nenda. Amarerean ipasai leunia sanitu, kenanen rakabe kabe sambarerenia palenggui, sambarajagonia simaron, tapoi itataki ake le kakabenia, pambidnangan nia sanitu kasimatangeu. Nono nangan nia Yesus. Kaseyo nim. Alegi nangan nia. Maigi poi sanitu si sop-sop katubunia. Panindogi rangan Yesus sanitu, bui ikonia keksia rai kabagat guluku. Seda ai sangamata sakwelo si kokom kagilak leleu. Tidorangan ka Yesus, bule ioba keksia rai kabagat sakwelo. Oba ake nangan sia Yesus. Belarangan leu sanitu kasiri manua nenda, esia kabagat sakwelo. Sakwelo si sangamungkuat nenda, barania katikra teipu buju kakoat. Low, low, low. Kele arai cok siwa bara nek-nek si pasi jajago sakkoilo. Tuitirangan masih sege ake nia kalagai sabeu sama kalagai si goiso. Belarangan sangam berida masih cok siwa bara. Oisia ka Yesus. Icok rangan siri manua si kadiwakenin sanitu. Ai nia mututuku kabebet reret Yesus. Amulepean nia ayagayan si maheru. Malotok rangan sangam berida. Nunua kerangan nia sia sipasi ico si babara nek-nek kamatada, kipa aimale siri manua pinasai leo sanitu nenda. Inyageti nak-nak rangan Yesus sangam berida si pulagai kagerasa, bule ikat diwake sia, makope poi lotora. Inyageti janang Yesus kaabak toili sia. Tidonangan siri manua si kadiwakenen sanitu, bule ioba ake Yesus itunia. Tapoi iguguluake leknia Yesus itoili kuanangan. Toili akean ekeu kalalepnu, nunu ake nungan sangam beri sigalai teka manua katubum. Einangan leu kasangan liu lagai masih paarep sangam beri sigala Yesus katubunia. Kele ai toili Yesus, roroirangan nia siri manua simigi, arangena kean poik nia sangam berita. Lepa oisara utet umah parurukat sipuoni si Yairus. Puraponangan kamatat Yesus manindo bule iyo Yesus kalalepnia. Aipoi togannya sinanalep sisasara, sipulurua ngarura beunannia mamatean leknia. Aimeme Yesus kalalep Yairus, okip rangan nia sirimanua simigi. Seda aisara sinanalep simabesi pujo jahit, pulurua ngarurangan ujunia. Asa perungan bibilen ia upada tai kerei, tapoi ta anai sio oi masia leake ni. Enia katete Yesus, rapenangan jai-jaijet lepe nia, puarinangan lewet pujo jahit nia. Kuanangan Yesus, kasei ai rape aku. Kalulut sangam berida masih pakele, kuanangan si Petrus. Guru, igi ciri manuale sio ilot samba siokip ekeu. Kuanangan Yesus, ai sirape aku, ayagayan tubuhku, ai bela kerek katubuhku. Kele ayagai sinanalem amagayan sigalainia, oinia ai mugegeret tubunia, puraponangan kamatat Yesus, tiboinangan kamatada sirimanua simigi lulunia ai rape Yesus, samba ai male kateteren nenda leuet, kuanangan kamatania Yesus. Rogai, ayarawakean ekeu tonimbagam, toiliakean ekeu kangkat baga. Ai pele maninibo Yesus, oi sara siri manua si bara kalalep utet uma parurukat kuanangan kamatania. Atataan togam, baan gigi jake bagat guru. Kele ayarep nia Yesus, kuanangan kamatat Yairus. Ba maloloto, tone make le bagam, muriri manua nia togam. Kele ai sege Yesus kalalip Yairus, ta ayo ba ake ratu guru sabagai, sarat si Petrus, si Yohanes, si Yakobus, ukui toga samba inaniale. Sangamberi siri manua mugeri, samba masih soibi toga ninda. Kuanangan Yesus. Ba pusosokam, tak amati nia, ailek nia memeret. Gak gatirangan Yesus, aragayan poi atataan nia. Lepa alak nangan kabitoga Yesus, kuanangan. Rogai, surua ke ekeu. Olenangan minca kecatoga, tusurunangan leuet. Lepa kuanangan Yesus rakaukan nia. Kiselek kabagada eput toga. Tapoi ikera leksia Yesus ratiboi siwabara nek-nek kakaseipak.